ashabi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babun maja'a anna ba'du hadhihi al-ummati ya'budul awsana. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu maja'a ayya anna ba'du hadhihi al-ummata anna ba'du hadhihi al-ummati ya'budul awsana. Wa qawlullahi ta'ala alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tahuti asharhun al wasnu yatluku ala ma qasada yutlaku ala ma qasada hinawin min ala ma qusida hinawin min anwa'il ibadati min dunillahi minal kuburi wal masyahidi wa ghairiha liqaulil khalidi alaihi salam innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan ma'a qawlihi qalu na'budu asnaman tanazallu laha akifina wa qawluhu qala ata'buduna ma tanhitun fabidhalika ya'lamu annal wasna yatluku alal asnami wa huwariha yutlaku alal asnami wa huwariha mimma ubita min dunillahi kama taqaddama fil hadithi wa qawluhu yu'minuna bil jibti wa tahuti wa ibn abi hatimin an ikrimata qala ja'a huyayu ibn akhtaba Akhtabi wa Ka'b bin Akhtaba. Ghairu munsharif. Oh iya. Alamiyah ma'a wazan fi'il. Terus? Iya. Wa Ka'b bin al-Ashrafi ila ahli Makkah. Faqalu lahu wa Ka'b ya. Wa Ka'b ibn al-Ashraf wa Ka'b. Oh iya. Maksud Ka'b bin ya. Wa Ka'b bin al-Ashrafi ila ahli Makkah. Faqalu lahum antum ahlul kitabi wa ahlul ilmi. Fa akhbiruna anna wa an Muhammadin faqalu ma antum wa ma Muhammadun faqalu nahnu nasilul arhama wa nanharul kuma'a wa nasaqi al-ma'a 'alal labani wa naski al-ma'a alal labani. Dia marfu'nya bidomah muqaddarah, Pak. Wanaski. Wanaskil ma'a alal labani. Wanaftil inata. Wanafukul inata. Unata. Jam'u'ani itu. Wanaskil hajija. Wa Muhammadun wa Muhammadun sumburun. Qatama arhamana wattaba'ahu siraqal hajija fa'il dari ittaba'ah surraqul hajiji min ghifarin fanahnu khairun am huwa faqalu antum khairun wa ahda sabida fa anzalallahu ta'ala alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tahuti fa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabida fa fi musnadi ahmada an ibni abbasin nahwahu qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-jibtu as-sikhru wa at-tahutu as-syaitanu wa qadha qala ibn Abbas wa Abul Aliyata Aliyati oh ya lipat wa Abul Aliyati wa majah wa mujahid wa mujahidu mujahidun wal mujahidun wal hasanu wa ghairuhum tabarakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Baik, ini bab ke-22 annama babu ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budu al-awsan. Bab keterangan bahwa sebagian umat ini menyembah berhala. Ya. Jadi di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan tauhid dan apa-apa yang menafikan dari tauhid atau membatalkan tauhid berupa kesyirikan. Ya, maka beliau menyebutkan di bab ini bahwasanya syirik itu pasti terjadi. Tidak terelakkan pada umat ini. Ya, yang namanya kalau disebut umat ada ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Kalau umat Islam, ummatul ijabah. Kalau orang kafir, musyrikin, ahlul kitab, umat manusia ini yang kafir sekalipun disebut umat Nabi juga, tapi ummatul dakwah. Ummatul dakwah. Ya. Ummatul dakwah yang kata Nabi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi wa majitu bi ila kana min asabinar. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini Yahudi atau Nasrani. Yahudi Nasrani dikatakan oleh Nabi umat beliau. Tapi umat apa? Umat da'wah. Ummatul dakwah. Nah, yang masuk Islam yang mengikuti beliau namanya ummatul ijabah. Ya. Nah, dari kalangan umat ini, baik umat dakwah atau umat ijabah, ya, kalau umat ijabah enggak, udah batal dia ketika dia nyembah berhala, udah enggak umat ijabah lagi, tapi umat dakwah. Itu pasti akan ada yang menyembah berhala. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memuat bab ini untuk membantah kalangan kuburiyun yang mereka gemar melakukan kesyirikan dan mereka mengatakan, "Oh, enggak kok, enggak terjadi kok pada umat ini kesyirikan." Ya, kata mereka, "La yaqab bi hadhil ummal Muhammadiyah syirkun," kata mereka. Ya. Kan kita semua mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masa kita nyembah berhala? Nah, gitu. Ya. Baik. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini, ya. Qala al-musannifu babu majana ba'da hadhil ummah ya'buduna ya'budul ausana. Ya, dan firman Allah taala alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat-taghut. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab, yaitu Alkitab Yahudi Nasrani. Mereka tahu tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata mereka yu'minuna bil jibti wat-taghut. Mereka malah beriman kepada jibet dan taghut. Tadi sudah disebutkan apa makna jibet dan apa makna taghut. Asyarhu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, al-wasan yutlaqu ala kulli ma qusida binaw'in min anwa'il ibadati min dunillahi minal kuburi wal masyahidi wa ghairiha. Kata wasan yang nanti jamaknya ausan itu diitlakan, disebutkan secara mutlak kepada setiap yang dimaksudkan atau yang ditujukan kepadanya dari berbagai jenis ibadah selain Allah. Apakah berupa kuburan atau masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan dan yang lainnya. Ya. Dan yang lainnya. Ya, ausan jam'u dari wasan. Taib, barakallahu fikum. Ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam liqaulil khalili alaihissalam, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifkan. Ya, sesungguhnya yang kalian sembah itu adalah awsanan, berhala, baik dia ada patungnya ataupun enggak ada patungnya, namanya berhala, namanya awsan. Mufradnya wasan. Makanya Nabi mengatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Tapi kalau udah berbentuk patung namanya sonam. Ya, jamaknya asnam. Ya, wa takhluquna ifka. Ya, dan kalian membuat-buat kedustaan. Ya, wa ma qawli iqalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Dan Allah berfirman mengenai ucapan mereka orang-orang musyrik, ya, wa na'budu asnaman, kami menyembah asnam, patung-patung berhala. Wah, kemudian fa nadhallu laha akifin, dan kami senantiasa i'tikaf menyembahnya. Dan firman Allah Ta'ala, ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian ya, menyembah apa yang kalian pahat sendiri, yang kalian pahat. Wa bidzalika ya'lamu annal wasana yutlaqu 'alal asnam wa ghairihima wa ghairiha mimma ubida min dunillah. Maka dari sini yang namanya ya wasan itu diitlakan kepada berhala maupun yang lainnya. Berhala yang ada patung maupun yang enggak ada patungnya. Kalau yang ada patungnya sonam, asnam. Dari semua yang disembah selain Allah sebagaimana telah berlalu dalam hadis. Taib, dan firman Allah, yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada jibet ya dan tagut. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan wa ra'a Ibnu Abi Hatim an Ikrimah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ikrimah qala ya. Ja'a Huyai Ibnu Akhtab wa Ka'ab Ibnu Ashraf. Ini dua pentolan Yahudi. Ya, pendeta Yahudi ini. Ya, rois mereka. Nah, ini mereka datang ila ahli Makkah, ke orang-orang Makkah. Waktu itu orang Makkah apa? Musyrikin. Nah, Ka'ab al-Ashraf dan Huyai ibn Akhtab ada di Madinah waktu itu. Datang ke Makkah. Mereka Yahudi, mereka udah ada di Makkah. Ya. Kemudian faqalu lahum. Ya. Maka orang-orang musyrikin berkata kepada pentolan-pentolan Yahudi ini, antum ahlul kitab. Kalian kan ahlul kitab, kalian Yahudi. Wa ahlul ilmi, kalian kan mengerti ilmu. Fa akhbiruna anna an Muhammadin. Nah, coba kabarkan kepada kami tentang Muhammad. Nah, padahal si Yahudi ini tahu musyrikin ini Quraisy sesat ini nyembah berhala. Gitu. Yahudi ini tahu musyrikin sesat nyembah berhala. Ya, Nabi apa Kristen nyembah Isa aja Yahudi tahu itu sesat, ya enggak? Nah. Nah, Yahudi pun juga tahu bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, cuman di sini diuji nih. Orang Yahudi lihat cari muka kepada orang-orang Mekah yang musyrikin waktu itu. Basa-basi dia cari muka. Ya. Coba kabarkan kepada kami ya tentang Muhammad dari yang kalian ketahui. Ya. Faqalu ma antum wa ma Muhammadun. Ya. Kemudian kata si ahli kitab ini tadi siapa namanya? Huyai bin Akhtab dan Ka'ab Ibn al-Ashraf. Ya. Ada apa gerangan antara kalian dengan Muhammad? Ma antum wa ma Muhammadun? Qalu nahnu nasilul arham. Kata orang musyrikin, kami kan sudah menyambung silaturahmi. Wanan harul qauma, kami sudah menyembelih unta sebagai korban. Qauma itu naqah al-azimah. Itu as-sanam, unta yang besar ininya, sanamnya nih, itu apa namanya? Punuk. Itu qauma. Ya, wanaskil ma'a 'alal laban. Dan apa namanya? Kita juga sudah menuangkan air setelah air susu, meminum air dari susu. Wa nafukku al unata, ya. Dan kami pun juga sudah membebaskan unat. Ya, kalau unat itu jamak dari ani. Ya, apa makna ani? Al asir, tawanan, ya, tawanan. Wa naskil hajija, kami pun juga sudah memberikan minum kepada jamaah haji gratis. Wa Muhammadun sunburun. Ya. Sedangkan Muhammad itu sunbur. Orang yang hina kata mereka. Ya. Taib. Jadi kalau sunbur ya itu maksudnya absar gitu. La akibalahu. Ya. Taib. Qata'a arhamana, dia telah memutus apa namanya? Tali silaturahmi kepada kami. Wattaba'u surraqul hajid, dan yang ngikutin dia cuman ini. Apa namanya? Para begal jamaah haji, surraq. Sugah mubalaghah dari sarik. Surraq, tukang begal jamaah. ya, min ghifarin, dari bani ghifari. Wa nahnu khairun an amwa, kami yang lebih baik apa pada dia? Nah, nih Yahudi ini, pendeta Yahudi ini diuji. Dia menjilat kepada orang-orang musyrikin, padahal dia tahu musyrikin itu yang hina. Dan dia tahu Muhammad SAW gak mungkin gitu mutus silaturahmi orang hina gitu, ya. Qalu, kata si dua pendeta itu, antum khairul wahda sabina, kalian yang lebih baik dan yang lebih dapat petunjuk jalan. Lihat, ya. Lihat, dia cari muka, menjilat, ya. Fa'anzalallahu ta'ala alam tara ila alladziina utuu nasiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wat taaghut wa yaquluuna lil ladziina kafaruu haa'ulaa'i ahda minal ladziina aamanuu sabiila. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberikan Alkitab? Bahkan Uyai bin Akhtab dan Ka'ab al-Ashraf adalah pendeta Yahudi yang membaca Taurat. Yang mereka ternyata yang malah beriman pada jibit dan taubut, dan mereka mengatakan pada orang-orang kafir musyrikin, ya, mereka mengatakan kepada kaum musyrikin bahwa kalianlah, ya, yang lebih baik, ya, dan kalianlah yang apa namanya, yang lebih mendapatkan petunjuk. Subhanallah, ya. Qala Umar bin Khattab, al-jibit as-sihir, kata Umar bin Khattab, jibit itu adalah sihir. Jadi orang Yahudi memang beriman pada sihir. Taghut, syaitan. Ya, ini disebutkan secara mu'allaq oleh al-imam al-Bukhari. Jibit adalah bisa juga kahin. Taghut min tughyan, kata Umar bin Khattab, dia adalah syaitan. Yang dimaksud di sini setan. Kemudian wa'an Ikrimata dari Ibn Abbas dan Ikrimah, Abi Malik dan Abi Malik mengatakan jibit adalah syaitan. Wa zada Ibn Abbas bil Habasyah, setan yang ada di Habasyah. Baik, sampai sini tadi ya. Iya. Nah, padahal Pak Suhaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an ibni Abbasin aidan al-jibtu asyirku wa anhu al-jibtu al-asnamu wa anhu al-jibtu huyayu bin Akhtaba wa anis Sya'bi al-jibtu al-kahinu wa an Mujahidun al-jibtu Mujahidin. Wa'an Mujahidin al-jibtu Ka'bu benu al-Ashrafi. Qalal Jawhari al-jibtu kalimatun taqa'u ala sonami wal kahini wassahiri wa nahwi dhalika. Qalal musannifu wa fihi ma'rifatul imani bil jibti wa taghuti fi hadhal mawdi'i. Hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifatu butlaniha. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala wa qawluhu ta'ala qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dhalika mathubatan 'indallahi man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghuta ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Syarhun yaqulu ta'ala li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qul ya Muhammadu Hal ukhbirukum bisyarrin jazain indallahi yaumal qiyamati mimma yadhunnunahu tadhunnunahu bina wa hamma antum ayyuhal muttasifuna bihadhihi sifati al mufassirati biqaulihi man la'anahu Allah ay aba'adahu min rahmatihi wa ghadiba 'alaihi ay ghadaban la yarda ba'dahu aidan abadan wa ja'ala minhumul qiradatal qiradata wal khanazira wa qad qala ats-tsauriyyu an al-qamata ibni marsada anil mughayrati ibni abdillahi anil ma'ruri ibni suwaida anna bannal mas'udin qala suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanaziri ahia mimma masakhallahu faqala innallaha lam yuhlik qauman aw qala lam yumsikh qauman yansakh ya. Lam yansakh qauman wayaj'alu ada fa fayaj'alu lahum fa ustaz wayaj'alu lahum nasalan wala aqibatan wa innal qiradata wal naslan wala aqibatan wa innal qiradata wal khanazira kanat qabla dhalika rawahu muslimun qala al baghawi fi tafsirihi qul ya muhammadu hal unabiukum akhbirukum qul hal unabiukum hal ukhbirukum bisyarrim min dhalika ya'ni qawlahum lam naro ahlad dini aqalla dinin aqalla hadzan fid dunya wal akhirati minkum waladinan syarran min dinikum fadzakara al jawaba bilafdil ibtidai ka qawlihi qul afa unabbiukum bisyarrim min dhalikum annaru wa qawlihi mathubat ka qawlihi pertamanya Ustaz wa qawluhu mathubatan thawaban wa jazaan nusiba ala tafsiri indallahi man la'anahu allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira fal qiradatu ashabus sabati wal khanaziru kuffaru ma'idatis ma'idati Isa wa an aliyin ibni abi tolhata an ibni abbasin anal muskhaini kilahuma maskhaini kilahuma min ashabis sabati fashababuhum maskhu wa musikhu musikhu qiradatan wa musya yukhuhum ada itu depannya mim mem musyayukhuhum gitu kan masya apa musya masyayukhuhum masakhu khon musikhu khonazira apa perlu diperhatikan ya khonazir dan qiradah itu yang jadi itu yang Yahudi dilaknat jadi itu enggak berkembang dia ya. Jadi dia binasa. Jadi jangan dianggap babi-babi dan monyet-monyet sekarang itu turunan yang enggak. Itu dibinasa. Baik. Dari Ibn Abbas juga, ya, al-jibtu asyirku. Wa anhu dari beliau juga disebutkan al-jibtu al-asnam, patung-patung barang. Wa anhu dari beliau juga al-jibtu Uyayy ibn Akhtab. Nah ini langsung disadarkan pendetanya, pendetanya. Dan ya, al-Sya'bi al-jibtu al-kahin, ya, dukun. Ini terang sekali karena orang-orang Yahudi main begitu, berlentik-lentikan. Wan Mujahidin al-Jibtu Ka'adudul Asraq, langsung ke pendeta Yahudi. Baik, Qala Jauhari al-Jibtu kalimatul taqawu ala sanam wa kahin wa sahir wa nahwi dalika. Ya. Nah, kata Jauhari, al-Jibtu adalah kalimat kali kata-kata yang digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir, dan semisal. Ya. Baik, barakallahu fiik. Qala al-Musannif. Ya. Jadi kata Musannif di sini, kata Syekh, kata Firma, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa fihi ma'rifatul iman bil jibti wa tawut. Ini di masailnya. Dari ayat ini kita mesti pentingnya mengetahui apa itu pengertian, apa namanya, pengertian iman kepada jibt dan tawut. Pihak dan maudik di poin ini, hal huwa atiqadu qalbin, apakah sekedar mengakui di qalbu, au muwafaqatu ashabiha, atau memang mengikuti pengikutnya, ya, ma'abub biha, sekalipun ada perasaan benci, ya, wa muwama'rifati mudlaniha, dan tahu akan kebatilannya. Jadi, perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala mensifati Ka'ab al-Asraq dan Uyayy bin Akhtab yang hakikatnya mereka ahli kitab, mereka pendeta Yahudi. Allah sifati mereka itu seperti orang-orang sifat orang kafir. Yaitu beriman kepada jibt tawut, tadi kan disebutkan makna asnam. Padahal Yahudi itu nyembah patung enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena mereka membenarkan orang-orang musyrik. Ya, ini kadang dalam rangka cari muka nih dia. Makanya kalau di kitab Al-Jadid kata Syekh Al-Qarqawi, cari muka, menjilat, itu ciri-ciri dia. Ya. Cari muka, menjilat, yang rela menyembunyikan kebenaran demi cari muka dan menjilat, itu ciri-ciri dia. Ya. Masih ingat gak paham? Kalau kata Syekh Al-Qarqawi di kitab beliau Al-Jadid, cara kita betul. Nah, sampai akhirnya dinisbatkan oleh Allah perbuatan musyrikin kepada mereka, padahal mereka enggak melakukan. Ya, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, ya, beriman kepada tawut dan jibt itu apa sih? Pihak dan maudhi, apakah itu i'tiqad qalbu atau sekedar muwafaqah ashabiha? Setuju dengan orang-orang yang beriman kepada jibt dan tawut, itu orang musyrikin. Ma'abud biha, walaupun dia benci di dalam hatinya. Wa ma'rifati butlaniha, dan mengetahui kebatilan dari madhab atau manhaj musyrikin Quraisy. Tapi karena cari muka ya kayak begitu. Ya, barat. Ya. Makanya mengingkari jibt dan tawut itu wajib bagi seluruh ahli kitab. Ya. Ayo barakallahu fiik. Kemudian qala al-musannif, hati-hati nih, jadi sikap bahasa basi. Makanya enggak boleh kita itu jadi orang yang pelan-pelan. Ya. Mesti jelas A B B C C. Apalagi yang hak. Kita udah berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo wa rzuqna ittiba'ahu. Wa arinal batila batila wa rzuqna ijtinabahu. Makanya jangan mau diundang oleh pihak-pihak yang kita berpotensi tergelincir. Misalkan diundang penguasa, para ulama zaman salaf menjauhi berhubungan dengan penguasa. Padahal mereka dulu penguasa berhubung dengan hukum Allah. Namun mereka zaman dulu udah banyak kedoliman-kedoliman. apalagi kalau nanti dia menyangkut penguasa sekuler. Nanti ditanya nih, Pak Ustaz, sering yang banyak yang mengatakan berhukum dengan selain hukum Allah itu haram. Kami kan berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana kamu, Pak Ustaz? Ya, ayo jawabnya. Ya. Nah, yang penting benci dalam hati. Apa? Yang penting meyakini ini haram. Oh berarti benar ini haram, Ustaz? Repot. Baik. Wa qala musannif kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdullah wa qala hal nabiyukum bi syarri min dalikum min dalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum iradata wa khanazira wa amal tawur. Qul, ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal nabiyukum ukhbirukum mauka aku kabarkan pada kalian. Ya. Bishar min dzalika matuha. Bishar dengan sesuatu lebih buruk dari itu yang telah kalian sebutkan tentang kami berupa celaan. Karena kan ya, ketika musyrikin bertanya siapa yang lebih dapat petunjuk, kami atau dia? Kata tadi ka al-asrat dan wa innaqab antum ahda sabila. Gitu kan? Kalian yang lebih dapat petunjuk, kalian yang lebih baik. Ya. Dan berupa celaan dan kedustaan. Ma ra'aina syarran minkum gitu. Nabi seakan-akan disuruh mengatakan pada Allah untuk bertanya pada ahli kitab. Ya, sebagai maktubatan, sebagai jazaan inda Allah di sisi Allah pada hari kiamat. Ya. Baik. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Padahal ya Allah telah menjadikan ya. Apa? Mala'ana Allah wa ghadiba 'alaih. Yaitu orang-orang yang telah dilaknat dan dimurkai Allah. Wa ja'ala minhum, dan Allah jadikan di antara mereka qiradah. Al-qiradah, monyet-monyet kera. Itu asabus-sabat dari Allah. Wal khanazira. Ya. Dan apa namanya? Babi-babi. Ini kufar ma'idatin ma'idati Isa. Ya. Orang-orang yang mengingkari hidangan Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Nasrani. Ya. Baik, ada juga yang mengatakan bahwa maskain kedua perubahan itu pada habis sabat dari kalangan Yahudi. Ya. Nah. Jadi asy-syabab para pemuda musikhu iradatan dirubah menjadi monyet, dan suyuh masyayikh aki-akinya musikhu khanazir dirubah menjadi babi-babi. Baik. Wa amadu ta'ud, dan malah beribadah kepada ta'ud. Ya. Jadi Allah menjadikan di antara mereka benar-benar beribadah pada syaitan, benar-benar beribadah pada ta'ud. Syaitan dalam bentuk apa? Apakah ada orang yang menyembah syaitan? Bukan. Atau aku Fima sawalana mentah di setan. Semua syirik tak dari semua bisikan setan. Nah, syarhu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan ya kuru ta'ala li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berfirman pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul ya Muhammadu hal ukhbirukum. Jadi setelah orang musyrikin bertanya kepada pendeta Yahudi Huyai dan Ka'ab, siapa yang lebih baik, kami atau Muhammad? Ya, maka dua pendeta yang lebih mengatakan kalian yang lebih baik, kalian yang lebih mendapat petunjuk. Ya. Maka Allah perintahkan pada Nabi, wahai Muhammad, katakan pada mereka Yahudi itu, hal ukhbirukum bi syarrin jazaa'an indallahi yawmal qiyamati. Mimma tadunnahu bina? Ya. Maukah aku kabarkan dengan yang lebih buruk? Ya. Sebagai balasan di sisi Allah pada hari kiamat daripada yang engkau duga, engkau tuduhkan kepada kami. Bahwa musyrikin yang lebih baik pada kami. Wahum antum ayuhal muttasimuna dari sifat al-mufassarah. Ya. Dan kalian, ya, orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang ditafsirkan dari ayat ini, man la'anahullah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya. Ayat abadahu min rahmatih, yang paling jauh dari rahmatnya, wa qadiba alaihi dan yang belum murka ai ghadaban la yarda ba'dahu abadan, ya dengan kemurkaan yang Allah tidak meridhoi setelah itu selama-lamanya. Wa ja'ala minhum qiradat wa khanazira, dan Allah telah menjadikan di antara mereka kerajaan babi-babi. Dan Yahudi itu pun tahu kisah-kisah mereka di buku-buku mereka bahwa nenek moyang mereka dahulu ada yang dilubah menjadi babi, kera, orang-orang terdahulu mereka karena durhaka kepada Allah. Waqad qala Tsauri, ya, berkata Imam Tsauri, an Alqamah dari Alqamah ibn Marsad, an Al-Mughirah ibn Abdullah, an Ma'rur, ya, ibn Suwaid, anna Ibn Mas'ud, bahwasanya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah SAW anil qiradat wal khanazir. Rasulullah SAW ditanya tentang babi-babi dan monyet-monyet itu, ahiyya mimma masakallah, apakah itu berasal dari kaum yang Allah rubah mereka? Qala inna Allah alam yuhlik kauman, kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya Allah tidak pernah menghancurkan suatu kaum, membinasakan suatu kaum. Akhwalat lam yamsah kauman faya ja'alu lahum naslan wala akibatan, sesungguhnya Allah tidak pernah menghancurkan, membinasakan suatu kaum atau merubah rupa bentuk suatu kaum lalu menjadikan bagi mereka keturunan, ada naslan, ada keturunan atau ada akibat generasi penerus, ya, enggak. Wa innal qiradata wal khanazira kanat qabla dzalik, yang namanya kera dan babi sebelum itu juga sudah ada. Rasul. Jadi ini tadi saya bilang, yang namanya kera-kera dan babi yang hasil laknat dari Allah kepada Yahudi Nasrani, orang-orang Yahudi itu, kera babinya enggak berkembang biak lagi, udah selesai, mati dia. Jadi ketika Allah telah merubah satu kaum, Allah enggak jadikan mereka itu ada generasi setelah. Baik, nah. Wa qala al-Baghawi, kata al-Baghawi dalam tafsirnya, qul ya Muhammadu hal unabbi'ukum ukhbirukum, maka aku kabarkan kepada kalian bisyarrin min dzalikum, tentang yang lebih buruk dari itu, ada tiga kartun yang telah kalian sebutkan tentang diriku, tentang diri Nabi kepada musyrikin Quraisy, yakni qawlahum lam nara ahla dinin aqalla haddan fid dunya wal akhirah minkum wala dinan syarran min dinikum, yaitu kami tidak pernah melihat ada orang yang ahla din, ada orang yang beragama, ya, ternyata aqalla haddan fid dunya wal akhirah minkum. Alhamdulillah, ya, itu. Ya, yang bagian di dunia dan akhiratnya lebih sedikit daripada kalian, ya, dan juga tidak pernah agama yang lebih buruk daripada agama kalian. Ya, pada parol jawab abilat diri tidak, maka Allah Taala menyebutkan jawaban atas hal itu dengan lafaz tidak, seakan-akan dimulai pemberitaan. Wa illam yakun alif tidak usharan. Walaupun ibtidak, ya, lafaz ibtidak itu bukanlah keburukan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul fa'unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum, katakan kepada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih buruk dari itu? An-naru, itu neraka. Neraka. Wa qawluhu masubah, tadi itu dibaca dulu. Sudah. Sebagai masubah itu masubatan sawaban, balasan, jazaan, ganjaran dari Allah. Ya. Ya. Wa nusiba dinasabkan masubatan, ini di irobnya nasab. Ya. Ada tafsir. Ya, dinasabkan terhadap tafsir kalimat indallahi man la'ana Allah. Ya. Berarti irobnya apa tuh? Ya, buah gila. Irob dari masubah, ya. Man la'anallahu wa qadima 'alaihi wa ja'ala minhum miradatan wal khanazira wa amara tawhid. Ya. Ya tadi. Mas, ya. Kul. Di ayat mana? Ya, atas. Oh ya. Kul hal unabbiukum bi syarri min dzalikum masubatan min tawhid. Berarti rohnya begini. Kumpul kali. Hah? Hal definisi apa hal? Ya hal. Ya. Baik. Atas. Atau boleh juga tamyiz. Tamyiz. Tamyiz ya. Kahanan, insyaAllah. Lebih bagus tamyiz daripada hal. Inda Allah, di sisi Allah, man la'anallah, yaitu yang Allah laknat, wahuwa man la'anallahu, itu yang Allah laknat, wahuwa liba'allahu, wahuwa liba'alaih, dan Allah murka, yakni Yahudi. Itu Yahudi, wajah ala minah murkirah, datawal khanazirah, dan Allah jadikan mereka babi dan kerak. Kerak-kerak dan bebek-bebek. Kira-kira itu ashabu sakti. Kira-kira monyet-monyet ini adalah ini pelaku kejahatan ashabu sakti. Mengenai ashabu sakti Khanazir upar ma'idati Isa, orang-orang yang mengingkari hidangan yang telah diminta oleh Nabi Isa yang turun dari langit. Fasyababuhum musihu kiradatan, pemuda-pemuda mereka dirubah menjadi kerak. Wasyuyuhum musihu khanazir, sedangkan aki-aki mereka, orang-orang tua mereka dirubah menjadi babi-babi. Ada yang mengatakan keduanya adalah satu-satu. Bukan, kan kalau tadi dibagi. Kalau khanazir pengingkar ma'idahnya Isa. Wa abadat tawbuk sudah dibaca? Belum. Nah, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qulirahmallahu ta'ala wa adab wa abadat tawguta ay wa ja'ala minhum man abadat tawguta ay ata'a syaitana fima sawwalahu wa qara'a wa qarabannu mas'udin wa ubuda at-tawguti wa abadat tawguta wa ubuda abadat tawguta. Ini ada ini ya bidomi ba' sebenarnya. Oh, berarti wa abuda ayatus wa qara hamzatu wa ubidat tawuti bidhamil ba'i wa jaritai arada al abda wa huma lughatani wa abadu bi jasmil ba'i abadu bi abada bidhamuha ubuda bidhamuha bi jasmil ba' bukan dijazmkan. Jazm itu diitlakan kepada harokatnya, bisukunil ba itu maksudnya. Ya, jangan pahami dengan dijazm. Karena ada ayatnya tepat kan? Iya. Ya, abada. Abada bi jazmil ba'i. Abada bi ubuda, ubuda bi dhammuha. Abada bi dhammiha. Mislu sab'in wa Sabuin. Qara al-Hasanu wa abadat taghuta 'alal wahidi. Wa fit abada fa abada. Wa abada. Wa abadat taghut. Abada. Ya, wa abada. Abada. Abada. Hah? Abada. Sukun. Oh. Sini kan yang ada rokan. Ayat. Wa fi tafsiri wa fi tafsirit Tabarsi qara al-hamzatu wahdahu. Wa ubuda at-tawuti. Kan sini. Naam, abuda at-tawuti. Terus bidhamil ba'i wa jari wa ta'i. Wal bakuna wa abadat tawuta. Binusiba al binusiba bil binasbil ba'i wa fathhi ta'i. Wa qara ibn Abbasin wa ibn Mas'udin wa Ibrahim Ibrahim an-Nakhai wal-A'masi wa abana bani taghal Ibrahim kan qara'a Ibn Abbas qul mas'ud wa Ibrahim kan maktub semua. Iya, maksud. Oh iya, Ibrahim. Wa abana bani taghal taqlibin. Wa abada at-taghuta fi dhamil aini wal ba'i. Dengan domah ayin dan bah umuda itu anda baru baca dengan domah ayin. Iya, tapi ini kok di ayat maksudnya ini ada ayatnya sini. Kan dengan domah ayin. Iya. Salah satu. Ini dikurungnya ayat gitu maksudnya. Ah, terus wa fadhidali wa khafdi ta'i qala hajjatu dan khafata berarti tawuti. Iya. Nah, ini berarti iya ini. Salah semua ini. Kola hajjatu syatia. Hujjatu hamzata fi qiraatihi wa abadat tawuti. Oh iya, wa abadat tawuti. Anahu yahmiluhu ala ma amila fihi wa ja'ala minhum Abudat Tawuti wa makna wa ja'ala khalaqa ka qawlihi wa ja'alat dulumati wa nura wa laysa Abudal lafza jam'in li'annahu laysa min abaniyat ati al-jumu'i syai'un ala hadha al-bina'i walakinnahu wahidun yuradu bihi al-kasratu ala tara anna fil asma'i al-mudafata ila mu'arifi ma lafduhu lafdul ifradi wa ma'naha al-jam'u kama fi qawlihi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha walianna bina'a fa'ula yuradu bihi al-mubalaghatu wal kasratu nahwu yaqudu wa danusa wa ka'anna takdirahu annahu qad dhahaba fi ibadati taghuti kulli madhhabin wa amma wa abadat tawud dan menyembah tawud ay wajala minhum man abadat tawud Allah jadikan di antara mereka ada yang beribadah pada tawud ay atau as-syaitan fi masawwalalahu ada di antara mereka yang menyembah tawud yaitu mereka mentaati setan dari semua yang dibisikkan oleh setan. Ibnu Mas'ud membacanya abu abadu tawuta. Mereka menyembah tawud. Hamzah membacanya abda dengan didomahkan. Ya, dengan didomahkan ba. Ubida berarti. Ya. Kan ba-nya domah berarti. Kalau abuda. Di sini kok ditawud bijarta dengan jarta. Ya. Maksudnya di jerta itu maksudnya dengan tanda jer. Tanda jer itu kan kasroh. Bukan berarti tawuta majrur. Togut ya. Anda baca dulu. Ya, togutannya tetap dia. Ya, togutan itu tetap. Nah, makanya togut, apakah dia isim jamak taksir atau jamak muannats salim? Nah, itu. Nah, apabila toguta berarti dia mukulbih. Nah, berarti dia cuma jamak taksir. Kalau abadat toguti berarti dia jamak muannats salim. Ya. Wa huma lughatan apa? Wa arada al-abda. Ya, yang belum maksud sini al-abda yaitu keduanya ada dua lughah. Dua lughah abad di jazmi ba dengan tanda sukun ba. Ya. Wa abda didomahkan didomihah. Sama seperti sab'in sabur. Itu apa namanya? Sabur binatang. Binatang buas. Wa qala al-Hasan abadat tagut al-wahid. Tagutnya itu apa namanya? Al-wahid. Wa abadat tagut sebagai bentuk mufrad. Ya. Nah, ini dibawakan oleh Bagawi. Jadi abadat tagut mudah-mudah pun nilai. Isim. Jadi isim. Wajala apa namanya? Di ayat tadi. Ya. Wajala minhum al-qiradata wal khanazira. Ya. Wa abdat tagut. Allah jadikan mereka kera babi dan hamba tagut. Jadi al-mut al-wahid jadi isim mufrad. Wa fi tafsir at-Tabrusi disebutkan dalam tafsir at-Tabrusi. Ya. Qala hamzah wahda. Ya. Baik. Hamzah. Ya. Itu nama qori. Kira-kira nama qori. Ya, dari para qura. Ya, dari para qura. Hamzah itu membacanya wahda. Mufrad juga, abda tagut. Wahda maksudnya isim mufrad. Wa ja'ala minhum qiradata wal khanaziru wa abda tagut sama kayak bacaan tadi siapa? Al-Hasan. Tapi habis dalam kurung bidomil. Bidomil ba. Abda tagut. Ya, sabu faul sama. Fa'lun faul sama. Isim mufrad itu bijarit tak mudah menilai. Walaupun sedangkan para kurok yang lainnya, ya, membacanya abadat tawuta bifatil ba wanasmita binasmita tanda nasom ta tanda nasom fathah ya dengan difathahkan huruf ta, ya. Berarti dan Allah menjadikan mereka abadat tawud, mereka jadi beribadah kepada tawud. Berarti ubuda enggak ada berarti. Hah? Ubuda enggak ada berarti. Enggak ada. Ya tawud. Qara bin Abbas. Ya, tapi ada yang itu. Aban. Ya, sekarang mau dibaca. Ini tadi. Jadi Wakil Nabas Ibn Mas'ud Ibrahim An-Nakhai Ahmas Abad Ibn Taglib membacanya dengan Ubud dan Tawud dengan didomahkan Ain dan Ba Ubud dan Haddal Ubud dan Qafat Ta mudah menilai Ubud Ubud dan Tawud itu isim juga berarti. Qala beliau mengatakan, ya, wa hujjatu hamzata dan argumentasi dari Hamzah fikiratihi Abu Dattawuti annahu ya, yahmiluhu ala ma'amila bihi ja'ala karena qol wa ja'ala minhum abudat tawut makna ja'ala khalaqa. Ya. Nah, argumentasi Imam Hamzah di sini dalam membaca abudat tawut, beliau mentafsirkannya seperti yang beramalnya ja'ala. Maka seakan-akan Allah berfirman wa ja'ala minhum abudat tawut makna ja'ala khalaqa. Allah menciptakan mereka abudat tawut. Sama seperti firman Allah wa ja'ala dhulumati an-nura. Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Ya. Kemudian walaysa abuda lafdha jam'in. Abuda itu bukan lafdz jamak. Biannahu laysa min abadiyatil jumu'u syai'un min hadza binah. Karena binah ini ya, bentuk kalimat seperti ini bukan lafdz jamak sedikit. Lakinnahu wahidun yuradu bihi al-kasrah. Namun dia kalimat mufrad yang dimaksudkan namun kasrah, apa namanya? Kasrah jamak. Dia mufrad namun maknanya adalah jamak. Ya. Baik. Ala tara anna fil asma al-mufrada al-mudafata ila al-ma'arif malah kehurang menutup. Apakah Anda tidak perhatikan pada isi-isi? Isi-isi, perhatikan bahwa mufrad yang diidopahkan kepada ma'rifah lafadnya bukan lafad mufrad, tapi maknanya malah kehurang menutup. Yang lafadnya adalah lafad mufrad, tapi maknanya adalah jarak. Semisal firman Allah Ta'ala wa inta'udhu ni'matallah ni'mah. Ni'mah kan mufrad, tapi diidopahkan pada isi ma'rifah lafaz jalalah, berarti maknanya adalah jamak. Apakah wa in ta'udhu ni'mat Allah, jika engkau menghitung satu nikmat dari Allah, bukan nikmat-nikmat Allah. Al-mufrad yuradu bihi al-jamak. La tuksuha kalau tidak akan mampu menghitungnya. Li'anna bina'a fa'ula, karena bina' dari fa'ula abuda yuradu bihi al-mubalaghah wal kasrah. Yang dimaksudkan di sini adalah mubalaghah, bentuk kalimat mubalaghah dan kasrah. Banyak jamak. Nahu yaqudha jalisa ka'anna taqdirahu annahu qad dhahaba fi ibadati at-tawut kullu madhhabin. Ya. Nah, seakan-akan begitu. Ya, bahwa apa namanya? Seakan-akan bahwasanya yang berpendapat yang bermadzhab dalam akhirnya yang beribadah pada tauhid itu adalah semua madzhab. Wa amma man fataha maqala ana bil qadar. Bismillah. Qala rahimallah wa amma man fataha faqala wa abada taghuta fa innahu atwahu ala bina'il mudiyyi alladhi fi silati wa huwa qawluhu la'anahu Allahu wa afrada ad-dhamira fi abada wa abada ad-dhamira fi abada wa in kana al-ma'na fihi al-kathratu لأن الكلام محمول على لفظه على لفظه دون معناه وفعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من فأفرد لحمل ذلك جميعا على لفظه وأما قوله وعبد الطاغوت فهو جمع عبد عبد عبد وقال أحمد بن يحيى عبد Ubudun jam'u abidun. Abidin. Abidin. Oh, jam'u abidin. Kabazilin wa buzulin. Wa buzulun. Wa syarifin wa syurufun. Wa kadzalika ubbada jam'u abidin. Wa mathalahu ibadun wa ubbadun. Intaha. Wa qala Syaikhul Islami fi qawlihi wa abada at-taghuta as-sawabu annahu ma'dhufun 'ala ma qablahu min al-af'ali ay man la'anahu wa ghadiba 'alayhi wa man ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa man 'abada taghuta qala qala wal af'alu al mutaqaddimatu al fa'ilu fi hasmullahi ta'ala mudhharan wa mudmaran wa huna al fa'ilu ismu man 'abada taghuta wa huwa al dhamiru fi 'abada wa lam yu'ad subhanahu wa lam yu'addi subhanahu man li annahu ja'ala hadhihi al af'ala sifatan li sanafin wahidin wahum al-yahudu Lisinfin wahidin wahum al-yahudu qawluhu ulaika syarrun makanan syarrun makana mimma tadhununa bina wa adallu an sawa'i sabili wa hadha min babi isti'mali af'ali tafdili fima laysa fit tarfil akhari musyarakatan musyarakat kalau dia itu Musyarikatun. Kaqaulihi ashabun. Oh ya. Isim laisa. Ma'akhir. Kaqaulihi ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Qalahu al-Imadu Ibnu Katsirin fi tafsirihi wa huwa dhahirun. Wa amma man fataha faqala ada punya mempatahkan wa abada taghuta fa inna atafahu ala bina'il mudi. Berarti ini dia mengatapkannya kepada bina'il mudi, madi yang sebelum ya. Yang di ayat itu waja'ala minhumul a ya waja'ala minhum ya al qirarata wal khanazira berarti maktub di sini. Berarti ma'tuf ke lafaz fi'il madi tadi. Wa 'abada at-taghut, dan mereka beribadah pada taghut akhir. Alladhi fi silah. Ya. Yang dia ada pada silah-silah mausul. Ya, silah mausul. Nah. Ja'ala berarti aku ja'ala. Iya. Wa huwa qawluhu la'anallahu ya, pada firman Allah la'anallahu man la'anallahu. Kan man la'anallahu, mannya kan man mausul, berarti jumlah la'anallahu jumlah silah wa afrada dhamira fi abada, dan Allah memufradkan dhamir pada abad-abad, kan fa'il dari abad dhamir mustatir takdiruhu huwa ya. Nah baik, wa in kana ma'na bihi al-kasra, walaupun ma'na al-kasra ya kan mereka gitu ya, li anna al-kalama mahmulun ala lafzihi duna ma'na, karena kalimat tersebut ditafsirkan kepada ya, lafadznya bukan kepada maknanya. Wa fa'ilu dhamiru man, fa'ilnya adalah ya, dhamir man. La'anallahu kembalinya ke man, dhamir mustatir kembalinya ke man. Biasa begitu kan. Kama anna fa'ilal amsilati al-mahfufi alaiha, bagaimana fa'il dari amsilah-amsilah yang ma'tuf pada ya. Wa dhamiru man fa ufrida, kan man itu dimufradkan li hamli dzalika jami'an ala lafzi, dibawa pada itu semua ya kepada lafaz tersebut. Wa ma qawluhu wa ubudat taghuti fa huwa jam'u ubud ubuda ubuda, dia jamak, jamak dari apa? Abudah, faul, Ya. Dia jamak. Dan Allah menjadikan mereka ubudah, para penyembah taubat. Qala Mujahid, ya. Qala Ahmad bin Yahya, kata Ahmad bin Yahya, ubud jam'u abid, jamak dari abid. Semisal bazir. Ya. Bazir jamaknya buzul. Syarif jamaknya syuruh. Kadzalika ubad jamak dari abid, misalnya ibad ubad kita. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi qawlihi wa abad at-tawhid wa sahab anna ma'tubun ala ma qablahu min al-afal. Yang benar dia diatofkan kepada kata-kata kerja sebelumnya. Ait man la'ana Allah man la'anahu wa ghadiba alaih wa man ja'ala minhum al-qiradata wa al-khanazira wa man abada at-tawhid. Ini takdirnya semua. Takdirnya semua. Ya, takdirnya seperti itu kalau ditakdirkan. Ya. Qul man unabbiukum bi syarrin min dzalikum matubatan ila Allah ma la'ana Allah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhum al-qiradata Al-Qarat Al-Qiradata Wal-Khanazir Wa Abadat Tawud. Itu maktub semua, ya. Wa Qala dan dia mengatakan Al-Af'al Al-Mutaqaddimah Fi'il-fi'il yang sebelumnya Fa'ilu fiha Al-Fa'il fiha Fa'il adalah Ismullah, Allah yang menjadikan mereka Mudharan wa Mudmaran. Ya. Baik dalam keadaan zahir maupun di idmar. Wahuna dan di sini al-fa'ilu ismu man abadat tawud. Ya. Fa'il dari isim, isim ini adalah man abadat tawud. Ya. Wahuwa domir fi abada, domir pada abada, fa'ilnya domir mustatir huwa. Walam yu'addi subhanah man bi'annahu ja'ala hadhil af'ala sifatan disim bin wahidin wahuwa wahum al-yahud. Dan Allah tidak mengulang man, kata man yang ada sebelumnya pada kalimat man la'ana Allah, karena fi'il tersebut juga dijadikan sebagai sifat dari salah satu golongan yaitu Yahudi. Ini kata Ibnu Taimiyah di Majmu'an Fatawa. Wa qawlu ula'ika syarrul makana, mereka itulah orang-orang yang lebih buruk kedudukannya. Ya ini mimma tadununa bina, dari apa yang kalian tuduhkan, prasangkakan pada kami. Karena orang-orang Yahudi bilang bahwa Muhammad SAW lebih buruk dan musyrikin lebih dapat petunjuk. Wa adallu an sawa'is sabil. Sawa'is sabil. Dan mereka lebih sesat jalan. Ya. Wa hadha min bab isti'mali af 'ala taqdil fi ma laysa fi taraf al-akhar lahu musyarakatun. Musyarikun. Kan disebutkan adallu, lebih sesat. Itu kan isim takdir ya, lebih sesat. Nah, di sini penggunaan af'alu takdir fi ma laysa fi tarafil akhar merupakan bentuk pemakaian isim takdir. Isim takdir yang menunjukkan makna lebih gitu kan. Secara bahasa berarti tidak ada pihak lain yang menandingi. Laisa fi taraf akhar, enggak ada pihak lain yang lahu musyarik, yang sama seperti dia. Berarti dia yang paling sesat. Kaqaulihi ta'ala ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarr wa ahsanu taqwim. Penghuni-penghuni surga pada hari itu, ya, khairun, yang lebih baik mustaqarran tempat tinggalnya dan lebih baik makilnya, tempat istirahatnya. Berarti penduduk neraka juga baik dong, cuman penduduk surga yang paling baik. Enggak gitu namanya. Dia berarti sama-sama kan isim takdir. Isim takdir itu misalnya apa namanya, iblis mengatakan, anak khairun minhu, aku lebih baik pada dia. Iblis mengakui ada kebaikan di Adam, tapi dia lebih baik. Sehingga malaikat disuruh sujud kepada Allah, iblis mengakui ada kebaikan di Adam. Makanya iblis bilang, anak khairun minhu, aku lebih baik pada dia. Namun lafaz-lafaz tahdzir kayak gini, misalkan saya bilang gitu ke Syekh Marwan, ana ajmalu wajhan min Syekh Marwan. Saya lebih ganteng. Berarti Syekh Marwan itu juga ada gantengnya enggak? Ada. Ada. Tapi itu lebih misalkan. Ini contoh. Iya, contoh. Realita ternyata berkesesuaian dengan fakta. Tapi jangan disamakan dengan itu ya, surga neraka ya. Nah, kan gini nih, di sini ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu tawil. Tak makin penduduk surga pada hari itu yang lebih baik tempat tinggalnya dan yang lebih indah makin tempat peristirahatannya. Ini bukan berarti selain penduduk surga baik, ada yang baik, cuman penduduk surga itu baik, bukan gitu. Ini makanya disebutkan ini istikmalu afal takdir fi ma laisa fi taraf lahu musyarik. Kalau dia itu mau musyarikat dengan Allah. Jadi di antara penggunaan lafaz tafdil yang di situ tidak ada pihak yang lain, kan yang khair ashabul jannah nih, berarti pihak lain apa? Ashabun nar. Ya enggak? Yang pihak lain yang enggak memiliki musyarak, kesamaan. Paham enggak sini? Jadi penggunaan-penggunaan bahasa itu. Kalau disebutkan salatul jamaah afdalu dengan sholat berpart daripada sholat sendirian, berapa? 27 kali lipat. Para ulama mengatakan berarti sholat sendiri punya padal, tapi satu. Tapi kalau berjamaah padalnya lebih, 27. Maka dari sini para ulama menyatakan sholat sendiri tidak ke masjid tidak berdosa. Karena kalau berdosa gak ada padalnya, tapi ada padalnya. Maka dari situ sholat berjamaah di masjid kata para ulama hukumnya apa? Sunnah. Bukan fardhu ain, tapi apa? Sunnah muakkadah. Ya, ada yang bilang fardhu kifayah. Itu ini aja. Karena kalau wajib fardhu ain berarti udah enggak ada fardhu nih. Kan haram. Kalau fardhu ain berarti apa? Haram kan? Masa haram ada keutamaan? Ya, masa haram pada keutamaan? Gimana ceritanya haram pada keutamaan? Tapi penolak wajib ada. Hah? Penolak wajib ada. Ya, ya. Kalau ulama-ulama madhab daripada tapi ulama madhab sholatnya ke masjid. Ini berarti untuk menjelaskan aja. Bukan berarti meringankan. Iya, ini untuk menjelaskan. Karena kalau gak ke masjid berarti dosa. Ya, kalau dosa berarti sholatnya sama. Emangnya seperti datang ke dukun, datang ke dukun kan gini, mana terkahinan Allah karena untuk balam sholat Tuhan ba'ina yoman tidak diterima sholatnya 40 hari. Dia wajib sholat tapi dapat jaminan gak diterima. Tapi wajib sholat ya? Ada pun hadis-hadis yang antum sebutin mungkin mau dibakar gitu. Rumahnya dibakar. Rumahnya mau dibakar nih ya. Nabi yang bilang, asfalu sholat ya al-munafidin, sholat isya wa sholat al-fajr. Sholat yang paling berat buat munafik, sholat isya dan sholat fajar. Dibakar nggak ada nggak riwayat rumah orang munafik dibakar oleh Rasulullah? Nah, ada? Nah, ancaman itu. Ancaman. Jadi waktu malam itu kan? Hah? Waktu malam itu. Apa pak? Ruku orang munafik. Ruku. Ruku. Ya itu anjuran untuk sholat berjamaah. Walaupun Umar wakili, nah, itu anjuran untuk sholat. Kan yang namanya fil amr gak selalu menunjukkan fardhu ain, wajib ain. Tapi barat kalau Mas Anto, Mas Anto bikin kebuli fil amr, nggak apa-apa. Ya? Nah, dulu di masa Nabi ada nih dua orang sahabat, dia di sholat di kampungnya, dia di sholat di rumahnya, datang ke masjid Nabi. Terus ikomah, dia duduk di luar. Nabi tanya, kamu mau gak ikut sholat nanti? Kita udah sholat di rumah kita. Kata Nabi, kalau kamu udah sholat di rumah kamu, kamu ke masjid, ada sholat, kamu sholat juga, sholat sunnah. Kan hindari fitnah kan? Hindari fitnah. Nah, lihat, dia bilang dia sholat di rumah kamu. Kalau itu dosa, Nabi mah, rasa. Kamu harus ikut. Enggak. Tapi tadi kembali ke fadl ya. Fadl. Nah, tapi kalau di sini, penggunaan isim takdir keluar. Ini istimal afal takdir fi ma laisa fi tarafil akhar lahu musyarik. Penggunaan isim takdir yang pihak yang lain enggak punya musyarik, ada padal. Berarti ashabul jannah di yauma yauma idin khairun, ya, ashabul jannah yang pada itu yang lebih baik mustaqarran tempat tinggalnya, yang lain enggak ada yang kebaikan sedikit pun. Paham enggak sih? Qalahu al-Imam Ibnu Katsir, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, di tafsir ini, di kitab tafsirnya, wa huwa dhahirun. Ini jelas kan. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa qulihi ta'ala qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidhanna 'alayhim masjida. Syarhun wal muradu annahum fa'alu ma'al fityati ba'da mautihim ma yudammu fa'iluhu. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anahullahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida arada tahdhira ummatihi ay yaf'alu ka fi'lihim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa an Abi Sa'idin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatabi'unna sanana min eman kana qablakum hadwal kudzati bil kudzati hatta law dakhulu juhra dabbin juhri. Bukan maf'ul. Maf'ul. Iya. Hatta law dakhulu juhra dabbin li ladakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-Yahuda wan-Nasara qala faman akhrajahu. Sarhun wa hadha siyaqu muslimin. Qawluhu sanana bi fathil muhammalati ay tariqu man kana qablahum qala. Kalau i'rab ay berarti i'rab kalimat sebelumnya. Sanana mansub berarti dia tariqo ya. Ay tariqo man kana qablakum qala muhallabu al fathu ula aula. Al-fathu aula. Qawluhu hadwa al kudzati bil kudzati bi nasbi hadwin alal masdari wal kudwatu bi dhammil qafi wahidatul kudzadi wa huwa risus wa huwa risus sahmi ay la tatabi'unna tariqahum fi kulli ma fa'aluhu watusbihuhum fi dhalika kama tasabbaha quddatus kama tusbihu quddatus sahmi al quddatu ay al quddati quddatu al quddata iya as sahmi terus ini nak quddati al akhra kama apa namanya kama tus bi quddatus sahmi al quddatal ukhra al quddatal ukhra fa waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam wa bihadha tadharu munasibatu al ayat munasabatu al ayati li tarjamati wa qad waqa'a kama akhbara wa huwa alamun min a'lamin nubuwati qalu hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuhu wa fi hadithin akhar hatta law kana fihim ma ya'ti ummahu ala niyatan la kana fi ummati may yaf'alu dhalik. Arada sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu la tad'u shay'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wan-nasara illa fa'al illa fa'alathu kulluhu kullahu la tatruku minhu syai'an. Wa li hadza qala Sufyanu bin Uyainata man fasada ya man fasada min ulama'ina fa fihi sabakun minal yahudi wa man fasada min ubadina fa fihi sabahun min minan nasara intaha. Qultu fama aktsara al fama aktsara al fariqaini lakin min rahmatillahi ta'ala wa ni'matihi anna ja'ala hadhil ummata la tajtami'u ala dhalalatin kama fi hadithi thawbanil ati qariban qawluhu qalu ya rasulullahi al yahudu wan nasara qala faman huwa biraf'il yahudi khabaru khabaru mubtada'in mahdhufin ay ahammul ahumul yahudu wan nasara wal ladina nattabi'u alladhina tattabi'u sunanahum wajuzu an nasbu bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu ta'ni qawluhu qala faman istifhamu inkarin istifhamu inkarin ay faman hum ghairi faman hum ghairu ulaika. Dari mana tadi itu? Malam musallif ya? Iya. Wa qawluhu ta'ala wa qala alladhina ghalabu 'ala amrihim. Dan berkatalah orang-orang yang berkuasa menguasai urusan mereka. Ini menguasai urusan bahwa ashabul kahfi, para penguasa ini. Juhal. Dan attakhidha 'alaihim masjidah, kita akan jadikan ya di atas kuburan, di atas tempat mereka masjid, tempat ibadah. Nah, ini ucapannya orang-orang jahil dari penguasa ini. Al-murad annahum fa'alu ma'al fityati ba'da mautihim. Ya. Maka maksudnya bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut terhadap para fityah, para pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Ba'da mautihim, setelah kematian para pemuda ini. Ma yudhamu fa'iluhu, yang ini dicela perbuatan mereka. Ya. Orang-orang kufuriyun menjadikan ayat ini jadi dalil. Tuh, lihat. Dijadikan masjid, tempat ibadah di atas kuburannya Ashabul Kahfi itu. Padahal dicela. Wa qala alladziina qalabu, berkata orang-orang berkuasa ala amrihim. Yang ramai penguasa kebanyakan dari zaman ke zaman kayak begini. Baik, dia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ilaha illallah yahudu wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur abihim wa salihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Arada tahdhir ummati, yang Nabi maksud mentahdhir umat ayat al-Qur'an. Jadi melakukan seperti perbuatan Yahudi dan Nasrani. Bukan berdalil dengan ayat yang mutasyabihat seperti ini, padahal jelas yang muhkamah. Makanya orang kuburian itu jelas itu dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha'il fitnah, ibtigha'it ta'wil. Baik, ini jelas yang muhkamat, yang jelas menterang-menterang larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan. Ada ayat mutasyabihat yang ini. Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkata orang-orang yang berkuasa urusan mereka. Ini penguasanya. Lanattakhidanna 'alaihim masjidah, kita akan jadikan di atas kuburan mereka masjid. Tuh, jadi dalil kata kuburium. Bodoh mereka itu. Ya. Baik, qala Rasul. Ya. Ya. Barakallahu. Oh, ya. Jadi justru dari diambil faedah dari ayat ini bahwa di kalangan umat ini ada yang menjadikan masjid di atas sebagai tempat, ada yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana ayat ini justru bukan ayat ini menjadi syahid yang mendukung. Ini celaan ya. Ayat ini bukan mana yang mutasyabihat? Yang ayat ini bukan mutasyabihat. Bukan yang mana? Bukan. Paham enggak Pak Mukamah mutasyabihat, Pak? Iya, kalau Mukamah itu kan jelas. Ini mutasyabihat ayat ini. Lana takhidana alaihim masjidah. Kita akan jadikan di atas kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Ayat ini mutasyabihat bagi kalangan kuburium. Dianggap mereka mukamat untuk dijadikan dalil tempat ibadah di atas kuburan. Begitu Pak, paham gak sih? Padahal yang seluruh ayat mutasyabihat harus dikembalikan ke mukamat. Mukamat itu aslarakan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Gitu. Ya. Kalau Bapak bilang ayat ini muhkamat, muhkamat dari sisi apa? Dari sisi yang namanya penguasa jahil ini. Itu muhkamat oleh penguasa jahil ya. Penguasa jahil menganggapnya yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau kesesatan. Wa qala musannif, berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, Anna Abi Sa'id, dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar mengikuti sanan, itu tariq, jalan orang-orang sebelum kalian. Minal umat, itu yaudinya sa'id. Hadwal quddati bil quddati. Hadwal quddah bil quddah. Itu hadwa itu mansub ala masdar. Ya. Tahduna hadwa. Yang kalian mengikuti jejak-jejak mereka maksudnya. Qudzah itu ya. Qudzah mufrad dari qudat. Yaitu rishus sahm, bulu anak panah. Maksudnya bulu anak panah. Seperti bulu anak panah ya. Mengikuti bulu anak panah yang lain. Karena yang namanya bulu anak panah itu lahu quddatan, mutasawiyatan, memiliki dua bulu yang sama. Hatta law dakhalu juhra dhabin, sampai mereka pun orang umat-umat sebelum kalian yang kalian ikuti itu, mereka masuk ke lubang dhab. Ya, lubang kayak binatang biawak gurun tapi bukan biawak. Ya, maksudnya seandainya digambarkan demikian sesatnya itu. Ya. Ada kau temu kalian pun akan ikut-ikutan. Ya, di sini jadi suluk ikut tarik kambang kambang. Karena betul-betul kan ikutin orang-orang sebelum mereka. Ya, kalau karena sahabat mengatakan ya Rasulullah Yahudi dan Nasrani, apakah umat itu Yahudi dan Nasrani yang saudara kita yang kita ngikutin jalan mereka? Ya, kata Nabi paman siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, akhroja dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, dan ini redaksi Imam Muslim. Ya. Wa qawluhu di sanana bi fathil muhmalah. Tariq. Ya. Jamak dari sunnah. Berarti ada juga berarti dua bacaan nih. Sanan dan sunnah. Sanan dan sunnah. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, sanan dan sunnah. Tariqa mengkana qablakum. Ay tariqa mengkana qablakum. Bifathil muhmalah dengan difathahkan. Ya. Sin muhmalah, sin tanpa titik muhmalah. Sunan mengkana qablakum. Jalan orang-orang sebelum kalian. Kata al-muhallab al-fathu awla. Difathahkan lebih utama daripada didomahkan. Daripada sunan. Baik. Hadwal quddah bil quddah, yang kalian mengikutinya jejak-jejak mereka seperti ya, bulu anak panah, mengikuti bulu anak panah yang lain. binasbi adwa ala masdar. Berarti maf'ul mutlak. Adwa muddati kan yang namanya maf'ul mutlak itu kan ada mubayyin li naw'ihi. Ini menjelaskan tentang naw' itibaknya. Itibak umat kepada orang-orang sebelum mereka. Wal quddah bidhammil qaf wahidatul quddah mufrad dari quddah. Rishus sahm bulu anak panah. Karena bulu anak panah memiliki anak panah memiliki dua bulu yang sama. Ai lakat tabi'un natariqahum, yaitu kalian betul-betul akan mengikuti jalan mereka. Fikul lima fa'aluh, dari setiap yang mereka lakukan kalian ikuti juga. Watusbihuna watusbihuhum, kalian mengikuti mereka. Fikul lidari, di semua itu. Kama tusbihu quddatus sahmik al-quddatul ukhra, sebagaimana bulu anak panah mengikuti bulu anak panah yang lain. Fawaqa'a, maka itu pun terjadi. Kama akhbara an-nabi, sebagaimana yang Nabi SAW kabar. Wabihada, maka berdasarkan hal ini tazharu jelaslah manasab betul ayat diterjemah. Korelasi ayat ini ya, ayat-ayat ini dengan terjemah, dengan bab ini. Waqad waqa'a kama akhbara, dan telah terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Wa huwa alamun min a'lamin nubuwwah. Ini di antara tanda, di antara tanda-tanda kenabian beliau. Hatta law dakhalu ya jahradab, sampai mereka masuk ke lubang biawak umat-umat sebelum kalian, biawak gurun la dakhalu mulanya lam dakhalu jawabnya. Kalian pun ikut-ikutan masuk ke situ. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis riwayat yang lain ya, disebutkan hatta kalau kana fihi man yati ummah, sampai-sampai di antara mereka ada yang yati ummah. Ini bentuk kinayah dari apa? Ya, zina, menzinahi, jama'ah, menyetubuhi ibunya, namun demikian alaniatan secara terang-terangan la kana fi ummati man yaqulu dzalika. Maka tentu ada di umatku na'udzubillah yang akan ada melakukan ini. Ada enggak di antara umat ini yang menzinai ibunya? Ada. Bapak yang menzinai putrinya? Banyak. Nah, itu. Arada sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu la tad'u syai'an mimma kana yaqulu al-yahudu wa nasara illa fa'alathu kullu. Maka beliau maksudkan bahwa umat beliau tidaklah meninggalkan sedikit pun dari apa yang telah dilakukan Yahudi dan Nasrani, melainkan umat ini melakukan itu semua. La tatruku minhu syai'an. Umat ini enggak ninggalin semua yang dilakukan Yahudi dan Nasrani sedikit pun. Diikuti. Oleh hadza qala Sufyan bin Uyainah, oleh karena itulah Sufyan bin Uyainah mengatakan, ya, man fasada min ulama'ina, siapa yang merusak di antara ulama kita, fa fihi syabahun min al-yahud, maka dia menyerupai Yahudi. Oman fasada min ibadina, siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, fa fihi syabahun min an-nasara, berarti dia menyerupai, terdapat kemiripan dengan orang Islam. Qultu qad Syekh Abdul Rahman bin Hasan, fa ma aktsara al-fariqain, betapa banyak namanya mata ajub aktsara fil ta'jub fa ila jamil mustatir wujuban ta'dur huwa fariqain maf'ul bi, betapa banyaknya dua kelompok itu dari kalangan umat ini, yang ahli ibadah maupun yang ahli ilmu yang rusak. Lakin rahmatillahi ta'ala wa ni'matih, namun di antara rahmat dan nikmat Allah, an ja'ala hadhihi ummata, Allah menjadikan umat ini la tajtami'u 'ala dalalah, tidak bersepakat di atas kesesatan. Kalau orang Nasrani bersepakat mereka di atas kesepakatan kesesatan. Ya, bikin Injil perjanjian baru. Yahudi juga demikian. Kama fi hadis Tsauban al-Atif wa Hibat, sebagaimana datang dalam hadis Tsauban bahwa umat ini tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Paling banyak akan datang sebentar. Wa qawlu qawli ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah umat-umat itu yang kita ikutin itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, paman. Ya. Ya. Siapa lagi? Ya Rasulullah, al-Yahudu. Ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara, kan Yahudu. Berarti dibacanya Marko, ya kan? Birab il Yahud. Nah, apa irabnya? Khobaru mubtada il mahdubin. Khobar mubtada mahdub. Takdirnya apa? Ahumul Yahud, humnya mubtada. Awin nasara alladzina tattabi'u sunnatahum, yang kita ikuti sunnah mereka. Paman siapa lagi kalau bukan wali ya. Baik. Ya, subhanallah. Jadi